بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبه إليه قال الحديث الخامس وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حلوه ليصلي أحدكم ليصلي أحدكم نشاطه نشاطه فإذا فتر فليرقد فليرقد متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله malam ini kita nyampe di hadis kelima. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, manfaat untuk pribadi kita masing-masing, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, memberikan nikmat kepada kita agar tetap terus bisa menjalankan perintah-perintahnya, bisa menjauhi terus larangan-larangannya. Dan itulah yang menjadi tanda seorang bisa disebut orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hadis yang kelima bab yang ke-14 wa an Anasin, cerita saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Anas bercerita, ceritanya tidak siapa-siapa tapi lagi-lagi yang diceritakan adalah kekasihnya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Nabi, dakhala melbu, masuk melebet an-nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeting di al-masjid ing masjid. Perhatikan Sayyidina Anas, Rasulullah itu tinggalnya di mana? Di samping masjid. Rumah Rasulullah itu gandeng dengan Masjid Nabawi. Coba perhatikan. Ya. Rumahnya saja sudah gandeng dengan masjid. Artinya pekerjaannya Nabi banyak, kalau enggak di rumah ya di masjid. Tapi lagi-lagi perhatikan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan bosan-bosan niteni memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Semua orang tahu, semua sahabat tahu bahwa Rasulullah itu di masjid. Rumahnya juga dekat dengan gandeng dengan masjid. Agak banyak orang menyangka apa? Rutinitas biasa, nggak apa-apa. Biasa-biasa saja. Ya maklum kan. Tapi Sayyidina Anas tidak demikian. Kenapa? Yang dijadikan pegangan Sayyidina Anas adalah apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilihat oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan, ya. Rasulullah tidak berkomentar, itu masuk ketetapannya Rasulullah SAW terhadap segala sesuatu, maka itu yang dipegang oleh Sayyidina Anas. Bagaimana cerita pada malam hari ini, dakhala an-nabiyyu, dakhala masuk an-nabiyyu sebuah kanjeng Nabi Muhammad SAW al-masjidah. Fa'idha hablun muqaddumatan ono tampar. Mamdudur kan didewakno baina sariyata ini antarane rong dua jaga. Ya. Dungaren, tumben. Ini kok ada apa? Ada tambang, ada tampar, ada tali. Ya. Dibentangkan antara dua jaga. Ini menunjukkan Rasulullah sangat apa? Sangat memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan letak-letak, ya, ini cocok apa enggak? Ya dikomentari kalau enggak cocok, kalau enggak baik. Faqala an-nabiyyu qalu faqala monggo dawuh sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal hablu?" Ma hadzal hablu ay ma sababu matihi. Ada apa ini? Apa penyebab tali ini kok dibentangkan ini? Terjemahan. Bab ke-14. Kenapa? Tali ini, tampar ini kok dipanjangkan, dibentangkan ini ada apa? Qalu hadza hablun li Zainabah. Hadza hablun, tampar ini, tambang ini kanjeng Nabi li Zainabah, miliknya atau untuk Sayyidina Zainab. Siapa Zainab? Salah satu istri dari Rasulullah SAW. Faida fatarat. Menggotot kalian ini kendu. Faidah fatarat. Menggotot kalian ini lemah. Sopo Zainab. Atau kesel gitu ya. Capek. Ta'al lakot. Ta'al lakot. Mongkok gandolan. Sopo Sayyidina Zainab bihi kelawan hablu. Sayyidina Zainab terkenal dengan ibadahnya. Zainab bintu Jahash. Beliau kamarnya paling dekat dengan masjid. Ya, masuk yang sergap, yang mulai sergap sholat. Ya, yang paling banyak sholatnya adalah Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Jadi rumahnya, kamarnya paling dekat dengan masjid. Nah, ketika ada apa? Ketika ada tampar antara dua jaga, Rasulullah tanya lho, tahu apa ini? Tali ini. Para sahabat bilang, kira-kira sahabat siapa ini yang bilang ini? Apa? Ahlus Sufah, sahabat-sahabat yang berada di serambi masjid yang pondok di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ada hablun di Zainabah. Tampar ini kangge Sayyidatuna Zainab kanjeng Nabi. Jadi kalau Sayyidatuna Zainab apa capek dalam sholatnya, maka beliaunya bennya mau iso sholat yang lengkap. Perhatikan ini. Sholat yang sempurna, terus menerus istiqomah, ya, Sayyidatuna Zainab gandolan, cekelan, sampai apa? Sampai tampar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mengkodawu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepasno udarono siro, udarono siro hu ing habel. Ini perhatikan ya, Rasulullah gak seneng cerentel-cerentel. Rasulullah gak seneng apa? Sesuatu yang gak indah. Ning masjid ono celiweran apa? Tampar apa? Sesuatu sing gak enak dipandang. Ya, perhatikan ini. Rasulullah sangat menjaga keindahan. Ayo adab kiblat semuanya, tetap adab kiblat. Rasulullah adab. Ya. Jadi tatkala Sayyidatuna Zainab sudah apa lemah atau apa kesel capek gitu ya dalam sholatnya, maka Sayyidatuna Zainab minta apa pertolongan atau gandolan sampai habel tadi. Tapi sama Rasulullah disuruh apa? Para sahabat disuruh nyombong. Terus Rasulullah mengatakan sabda beliau li usolli becik sholat ahadukum sopo salah di siro kape nasyakohu ing dalam keadaan terengginasi apa terengginasi kuat semangat lagi penai hati penai suasana. Faida fataro mungkin tak kala ni males. Falial kut mungkin undanglah tidur. Mustape istiturai, tidak usah diterus no solat. Fihi alhasu ala liqisat fi ibadah wal wan nahyu an ta'ammuk fiha. Wal amru bil ikbali 'alayha binashadin. Afad al hadis. Faedah hadis ini pertama, al islamu dinun dinut taisir. Islam itu adalah agama yang mudah. Nah, oleh maksa-maksa kemudian apa kemudian sampai apa? Dalam bantuan tampar barang tidak usah. Kalau sudah memang tidak kuat, sudah capek, ingat lo ya, para sahabat kita ngaji bab ini sebelumnya bab apa ya? Bab tentang apa? Sergap ibadah untuk memperbanyak amal sholih, amal yang baik. Nah, harapannya apa? Ketika orang itu semangat dalam menjalankan ibadah, gak sampai nyesel, gak sampai kemudian memperberat diri, ya, wawak wis kurus, tarik kulit sampai balung tok, musik kosok, daun. Tidak boleh. Ya. Maka Abuya perhatikan ini, ya, cerita dari Abuya yang disampaikan oleh Abi Syaulumuddin. Ya, satu saat ada santri temannya Abi Syaulumuddin yang apa? Waya ngaji ngantuk. Ya, waya ngaji ngantuk. Ketika ditanya. Ketika ditanya, puasa enggak? Ya, karena puasa. Akhirnya apa? Sejak itu kemudian apa? Ketika enggak hari-hari khusus, ya, sunah puasa yang khusus, maka Abuya melarang santri-santrinya puasa. Kenapa? Puasa itu hukumnya apa? Selain Ramadan. Sunah. Belajar. Wajib. pintar-pintar itu, cerdas. Ini mulai besok dan seterusnya, Pak, yang dari Pondok Al-Azhar, Pondok Nyuta Lukman. Ya, kalau punya ngaji ke masjid, ya sudah dipersiapkan sejak sebelum maghrib sudah dibawa. Apa nih? Perbekalan ini. Bukunya, kitabnya, alat tulisnya sudah dibawa. Jadi pada maghrib kak, apa? Balik lagi, terlambat lagi. Ini apa? Harus ngerti. Ya kayak ini tadi. Sesuatu yang kecil sih gak benar sama Rasulullah SAW harus diapakan? Dikoreksi. Jangan sampai kemudian kita ini apa? Tidak semangat. Ya. Tapi satu saat kalau sudah semangat, tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ngeslong. Tidak boleh keterlaluan. Apa no seneng apa? Ngaji Quran wajib terus wae teman-teman istirahat wajib ae. Tidak boleh. Waktu istirahat ya istirahat, ya. Waktunya ngaji. Ngaji sing semangat. Itulah Islam, agama yang muda. Nomor dua, at-tanaffulu jaizun. Menjalankan pekerjaan sunnah, amal ibadah sunnah, itu boleh. Fil masjid. Dalam masjid. Lirrijali wan nisa. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sholat sunnah. Itu boleh di masjid, tapi yang utama, yang afdal adalah di rumah. Jadi sholat sunnah di masjid itu hukumnya apa? Jaiz. Jaiz itu boleh, masih di bawahnya apa? Sunnah. Sunnah itu ada hikmah, ada pahala tersendiri dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian para sahabat tolong perhatikan. Pentingnya sholat sunnah Jumat, ya, maka awal-awal gimana? Para sahabat lihat Rasulullah tidak pernah sholat sunnah di masjid, tapi di kamar beliau langsung pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis sholat Jumat langsung pulang. Tapi bukan berarti pulang nggak sholat, tidak. Tapi Rasulullah sholatnya di rumah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu lebih utama, afdolnya adalah di rumah. Tapi perkembangan selanjutnya bahwa ternyata sholat sunnah zuhur itu kan 4 rakaat. Bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumat secara waktu pun 2 atau sholat zuhur. Iya, secara waktu sama dengan sholat zuhur. Maka kesunahannya ya sama dengan sholat zuhur. Maka para ulama kemudian apa? Membagi jadi 2. Ya, membagi jadi 2. Apa? 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ini kalau enggak kita yang melaksanakan dan mempraktekkan sopo. Nah. Pak Jo sing dodolan sate iki. Apa ya sempat nglakoni salat sunnah pada Jumat kecuali memang wis menjadwalkan apa? Libur di hari Jumat. Jadi kalau waya masuk gitu, tidak mungkin. Karena pekerjaan ini demi rumah tangga, rame-rame ini pelanggan ini, hari Jumat ini. Mau hari Jumatan, ya, apa, makannya nyate. Tidak bisa dia. Tapi para ulama dahulu bagaimana? Melihat itu semuanya. Loh, ini kan hari Jumat, itu bersegera ke masjid. Ya, ketika sudah selesai sholat, baru langsung buyar, gitu. Langsung bersegera menuju bisnisnya masing-masing. Sudah ngerti ya, jadi sholat, praktek sholat sunnah pada hadiah Jum'at, tundanya apa? Harus kita bagi 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Itu yang afdol seperti itu. Nomor 3, izalatul munkar bil yadi liman yatamakkanu min dzalik. Hendaknya kita mampu merubah kemungkaran dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. bila dia memungkin memungkinkan. Nomor 4, yukrahu an ya'tamidal musalli bi athna'i salati ala syai'in. Makruh hukumnya seseorang sendenan di athna'i salati, di tengah-tengah salatnya, ala syai'in terhadap sesuatu. Salat tengah-tengah salat ya sendenan. Nek kan jadi sendeng ngene sak umpama. Enggak boleh makruh. Ya. Punya berdiri ya berdiri sempurna, tidak boleh sendenan, bersandar yang temenin tidak boleh. Nomor 5, al-hasu al-ibisod bil ibadah, yang nomor 5 adalah anjuran untuk sederhana atau tengah-tengah fil ibadah, dalam ibadah. Wal amru, dan perintah fil ikbal, untuk penyiapan, persiapan alaiha, atas ibadah binasyatin, dengan terginas, dengan semangat, dengan giat. Mempersiapkan ya semangat kita untuk ibadah itu disunnahkan. Karena itu, ayo sebelum sholat, ayo apa-apa yang menjadikan kita nanti apa menyebabkan kita semangat dalam sholat itu juga sunnah. Contoh kira-kira nek kapan ambune pengu wabah kecut kabeh ngono sholat iki. Ya, pegah. Berarti kita menyiapkan band teman kita gak keambunan kecut, mulai durung atus, mulai apa pakaian itu durung diubah, telung dino seumpama nih. Ya, itu adalah kesunahan. Terus kan kita mikir ini kumpul sampai wong akeh ini, mau ngaji bareng ini. Jumatan, maka lihatlah Jumat ya, kesunahannya disiapkan segala sesuatu yang mengganggu stabilitas nasional perjumatan itu ya, perhatikan, bajunya disuruh paling baru, gak iso sing baru, sing putih, sing segres itu kan gitu, pakai minyak wangi, disunahkan apalagi yang remaja-remaja ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang mau ikut Jumatan atau yang tidak pun masih tetap disunahkan untuk apa? Mandi besar di hari Jumat, meskipun tidak lagi junub, tidak menanggung hadas besar, tetap disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Mandi besar. Bahkan untuk para remaja, hukumnya mendekati wajib. Ya, para sahabat melihat tekanan Rasulullah, anjuran Rasulullah sangat betul. Lihatlah lagi ya Pak, tidak boleh makan bawang sebelum sholat Jumat. Apa yang makan bawang? Bau. Ya, dulu itu saking semangatnya para sahabat itu, ya maksudnya kan jauh dari ladang. Ya, sementara sudah terdengar adzan pertama yang menunjukkan mau ini Jumatan, sudah para sahabat bergegas. Ya, bergegas. Akhirnya apa? Enggak sempat apa? Enggak sempat. Wis pokoknya apa suci gitu saja, hadas gawe kajarinan mau hadas langsung Jumatan. Sebagai lagi waktu itu apa? Para sahabat lagi panen. Panen apa? Panen bawang. Ya, panen bawang juga saking melimpah ruahnya tanaman ketika ini sampai dimakan. Ya, saking bagusnya bawang itu, wis para sahabat seneng sampai dimakan. Lupa kalau pada hari itu adalah hari apa? Hari Jumat. Rasulullah ya enggak suka seperti itu. Ya bilang, perhatikan, ya Rasulullah melarang. Berarti sebelum sholat kita apa? Sunnah untuk menghilangkan bau mulut kita, bau badan kita, bau jubah kita, bau baju kita. Harus apa? Nah, itu hukumnya sunnah. Biar untuk apa? Biar kita ini apa? Dianggap sudah termasuk apa? Termasuk kita menyiapkan, ya, menyiapkan segala sesuatu yang menjadikan ibadah kita, terutama sholat kita, agar dia. Tambahan faedah dari Abi Ya'lumuddin, hadis sholat tunas abu antakuna filata mitla sholatil lain. Catatannya tadi liusolih adumna syabahu, ini adalah anjuran tadi, hendaknya seseorang di antara kalian menyiapkan apa? Menyiapkan waktu semangatnya dalam sholat, ini adalah maksudnya apa? Untuk sholat qiyamul lail, tidak sholat wajib. Jadi Rasulullah menganjurkan kalau qiyamul lail tahajud itu cari waktu-waktu yang masing-masing apa? Kamu semangat. Kamu semangat. Semangat itu jam berapa? Semangat jam 1, jam 2. Terserah, cari kamu sendiri-sendiri. Kan nih, sejak kecil kita sudah dibiasakan, kita dididik untuk membiasakan apa? Ya, ya mulai. Ya. Jadi nanti kalau sudah balil, kalau sudah mandiri, kalian sudah jadi orang yang sudah terjun di masyarakat, sudah punya kehidupan yang apa? Matang, sudah pribadi-pribadi yang tangguh, yang enggak bisa diombang-ambingkan oleh keadaan, lingkungan, maupun pengaruh-pengaruh apa. Kenapa? Karena punya sopo guru, punya pijakan, punya gandolan hidup. Ya, itu akidah yang kuat, bentuk akidah itu ditunjukkan dengan amal soleh, perbuatan-perbuatan syariat, menurut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting. Ya, maka dalam ilmu akidah kita dijelaskan, ya, bahwa iman dan takwa seorang itu satu saat akan bertambah, satu saat akan berkurang. Kapan iman dan takwa seorang itu bertambah? Ya, para ulama ahlu akidah menjelaskan bahwa akidah kita, iman kita, takwa kita akan bertambah kalau kita banyak melakukan amal sholih. Dan menjalankan ketaatan itu menunjukkan apa ketakwaan kita pertama. Tapi sebaliknya, kapan iman takwa seorang itu turun? Ada para ulama menjalankan ya saat orang tersebut maksiat, melakukan dosa, ya baik dosa kecil maupun dosa besar, itu menurunkan status, menurunkan keadaan apa? Nah, kualitas takwa maupun iman kita kepada Allah maupun iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Imam An-Nawawi mengajak kita luar biasa secara sistematis ya pelajarannya. Setelah kita dikuati tentang masalah akidah, kepercayaan kita, contoh kita kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, kemudian jelaskan mereka rata-rata kebanyakan adalah untuk menjalankan kebaikan itu sudah apa saja wis banyak jalan menuju amal sholih, tapi untuk mengantisipasi jangan sampai slop, maka harus ada remnya ya, jangan sampai kemudian semangatnya nanti terlalu besar akhirnya bos menjadikan dia bosan. Nah itu jangan sampai. Nah, kebosanan itu ada karena apa? Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan informasi. Ya. Wong betul-betul bahwa sholat sunnah yang paling jos, yang paling besar pahalanya adalah sholat sunnah subuh. Lihatlah kenyataan ini. berapa persen umat Islam yang apa bisa sholat sunnah subuh. Oh, gimana sholat sunnah subuh? Sholat subuh nih ayat wahyu balapan abes matahari ini. Kata no istilah boh, subuh ini dikarat, ngerti subuh ini dikarat. Jampi itu apa? Apa matahari sudah terbit, hejek, terubah, apa-apa wis lumayan, biar kok lumayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya dari hal-hal yang menjadikan kita ini apa turun semangat kita. Ayo kita cari semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun bentuknya. Shadaqallahul Adzim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana ajarna bi annana mudarrabna wa annana asrafna ala laqa asrafna fa tu'alaina tauba tawfil li kulli hawa wa sur lana al-awrati wa aminir rawati wa ubir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli li mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan mannan la biktisabin minnan bil mustafa rasuli naqa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada qasdi suhbi walhamdulillahi bil badai wa sanahi walhamdulillahi bil badai wa sanahi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.